بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والجلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولمعزبة رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمدرسين وأئمة المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح العليم أبي أحمد بن شرف الدين النووي وإذاد الإمام كنت هشام فعوض الإمام الأولياء بن أحمد عبد الله من علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المنتمكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيار إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويحيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وما وقع من الخليل عليه السلام من الإمساك عن الدعاء حين تريها في النار إنما ذلك لسبب يختص بتلك الحال وإلا فقد حكى الله عنه الدعاء في مواضع عديدة من كتابه بل لم يحكى عن أحد من الأنبياء بأكثر مما حكي عنه فتفقه في كتاب الله واستخرج العلوم منه فإنها بجملتها فتفقه في كتاب الله واستخرج العلوم منه فإنها بجملتها مودعة فيه لا يشد منها دقيق ولا جلي ولا خفي. وقال تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Masih melanjutkan pembahasan mengenai doa. Di pertemuan kemarin dan pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat Al-Qur'an yang Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa, memohon dengan segala macam bentuk permohonan, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Begitu juga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, fungsi doa bagi umat Islam atau bagi orang-orang yang beriman. Sehingga di pertemuan yang lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Allah itu akan marah Sekarang kita lihat, kita perhatikan orang yang sholat sendiri atau orang yang sholat berjamaah tapi setelah salam ibrit, itu biasanya orang yang tidak berdoa. Banyak, banyak, kebanyakan salam langsung ibrit. Atau ketika salam, kalau sholat sendiri, ya langsung jalan. Tidak pernah berdoa. Hampir orang tersebut tidak pernah berdoa di setiap keadaannya, kecuali kalau kepepet atau kalau membutuhkan, ada urusan pekerjaan, ada urusan pekerjaan, baru doa. Mudah-mudahan good. Mudah-mudahan hasil. Tapi kalau misalnya nggak ada urusan atau dilihat urusannya itu udah lancar, gampang, menurut akal dan logikanya, sudah, gak pakai mudah-mudahan. Nah ini bukan orang yang dicintai oleh Allah, melainkan orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lu benar dimurkai bukan karena kemaksiatan. Orang dimarahi karena gak pernah meminta dengan orang yang melakukan kemaksiatan, itu gak sama. Berarti orang gak pernah minta dimurkai sama Allah sama dengan murkanya Allah kepada orang yang maksiat. Gak sama. Kalau sama, ya mesisan maksiat pikirin wong. Gak sama. Dalam arti itu menunjukkan bahwasanya orang ini gak nyadar. Hidupnya bergantung dengan Allah itu gak nyadar. Kita ini hidup bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus selalu meminta. Nah ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sejak dulu sampai sekarang kok belum nampak ijabah, jangan kecil hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran yang sudah kita jelaskan, berjanji akan mengijabahi. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kalian, mintalah kalian, berdoalah kalian, astajib lakum, aku akan penuhi, aku akan beri. Bahkan doa tidur, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah. Dalam mau tidur dianjurkan untuk memohon kepada Allah. Bahkan di dalam doa itu telah ditegaskan, fa'as'aluka fatubtiyani, wa'astaghfiruka fatagfirali, wa'ad'uka fatastajibali. Dalam doanya kita mohon, fa'as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, fatubtiyani, maka engkau memberikan kepadamu. Wa'astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, fatagfirali, engkau mengampuni aku. Wa'ad'uka, dan aku memohon kepadamu, fatastajibali, kau mengijabainya. Kita dalam doa mau tidur seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, menegaskan di situ bahwasanya setiap permohonan itu diijabai oleh Allah, diterima oleh Allah. Akan tetapi jawaban ijabah dari Allah untuk kita terkadang itu tidak sama dengan yang kita sama. Kenapa? Allah yang mengatur. Allah yang mengetahui yang pas buat kita. Kita misalnya mohon motor. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ini kalau mau ngaji sulit ya Allah, karena gak punya motor ya Allah. Kalau nunut terus ya Allah, kadang yang saya tuntut ini gak ngaji ya Allah, akhirnya saya ketinggalan. Saya kepingin aktif ya Allah. Tak motor. Lah Allah tahu, Allah lebih tahu tentang diri kita ini. Allah lebih tahu dari diri kita sendiri. Allah lebih mengenal kita daripada kita sendiri mengenal diri kita. Nah yang pas, yang cocok buat dia bukan motor. dikasih oleh Allah sepeda ontel, mintanya motor dikasih sepeda. Mintanya motor dikasih sepeda ontel. Kenapa? Karena kalau dikasih motor, ngaji, iya ngaji. Tapi liyane waktu ini ngaji, dikei keluyuran belakraan sing gak kena. Lu sing pantes ya sepeda ontel. Kenapa? Allah lebih tahu. Keadaan. Ada yang minta motor, dikasih mobil. Ini lagi dikasih mobil, luwe sergem ngaji. Malah ngejak liyane, luwe akeh sing dijak, dikasih mobil. Loh, Allah tahu keadaannya, berbeda-beda. Terkadang permohonan kita, permintaan kita itu ditunda sama Allah. Ditunda sama Allah tidak diberikan langsung, tapi ditunda pada waktu yang sangat kita butuhkan. Kita mohon satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, gak pernah apa yang kita minta dikasihkan oleh Allah. Baik itu berupa yang lainnya, dikasih sesuai permohonan kita atau berupa yang lainnya, gak pernah. Subhanallah, pada saat kita benar-benar membutuhkan, doa itu baru dikabulkan oleh Allah, baru dijabat. Di tempat atau di saat yang paling tepat, yang paling pas untuk kadang bahkan sama sekali selama hidup di atas dunia tidak diijabahi doanya sama Allah, baru diijabahi di akhirat. Baru diijabahi di akhirat. Mohon kepada Allah. Selama hidupnya gak pernah lepas dari memohon kepada Allah. Gak pernah diijabahi sama Allah, satu pun. Baru diijabahi di akhirat. Jadi disimpan sama Allah, dicelengi sama Allah. Kan di akhirat orang itu butuh banyak kebaikan untuk apa? Menambah tingkatan kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di akhirat gak bisa beramal lagi yang membuat lebih tinggi lagi derajat kita, gak bisa. Satu-satunya yang bisa membuat kita lebih tinggi lagi derajat kita di sisi Allah, yaitu hasil kebaikan kita yang belum diberikan oleh Allah. Apa yang belum diberikan? Di antara itu doa. Dan itu kalau kita tahu keistimewaan doa yang tidak diijabahi oleh Allah di dunia, tapi diberikan oleh Allah di akhirat, itu jauh lebih baik daripada Allah mengijabahinya di dunia. Jauh lebih baik. Bahkan ya, Nabi Ibrahim kalau gak salah, itu sampai memohon ya Allah, kalau aku tahu ya Allah, bahwa yang engkau ijabahi di akhirat itu jauh lebih bagus, niscaya aku ingin semua permohonanku dikabulkan olehmu di dunia. Kenapa? Yang di akhirat lebih baik. Yang di akhirat lebih bagus. Karena itu kalau berdoa, terus gak usah mengharapkan diberi oleh Allah sekarang, besok, lusa, satu bulan, dua bulan lagi. Pokoknya kita berdoa, mohon kepada Allah dengan benar-benar memohon, insya Allah gak dikasih dunia, di akhirat tetap dikasih sama Allah. Nah, ketika di akhirat itu jauh lebih afdal. Apalagi kalau kita di dunia aktif melakukan kejelekan, aktif melakukan kemaksiatan, aktif melakukan kemungkaran, kezaliman dan yang lain sebagainya. Loh, kebaikan kita berkurang. Loh, ada doa yang baru diijabahi oleh Allah di akhirat, itu yang bisa mengangkat kebaikan kita kembali. Karena itu tidak terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, itu dikarenakan Nabi Ibrahim berhenti dari berdoa. Wama waqa'a min al-Khalil alaihi salam min al-imsak an doa hina turiha fitna. Dan Nabi Ibrahim ketika dilempar tidak pernah berhenti dari doa. Jadi ketika dilempar tidak pernah berhenti dari doa, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga api yang sifatnya panas itu bukan panas untuk Nabi Ibrahim, melainkan dingin sejuk seperti asin. sekalipun di dalam api, sehingga apa? Allah menjadikan api tadi itu berdan. Wassalaman ala Ibrahim, sesuai yang diperintahkan oleh Allah kepada api. Kulna, kul ya naru, kunu, kunu ya naru, kuni, kuni ya naru, berdan wassalaman ala Ibrahim. Kuni, jadilah ya nar wahai api, berdan. Wassalaman, keselamatan ala Ibrahim untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Tidak pernah berhenti daripada doa sekalipun saat dilempar di dalam api. Karena itu kita lihat di dalam ayat Al-Quran, kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, tidak ada satupun nabi yang banyak berdoa seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim banyak berdoa. Banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kemudian dalam doa-doa yang lainnya, Nabi Ibrahim banyak di dalam ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat berbeda, di ayat-ayat berbeda atau surat-surat berbeda di dalam ayat Al-Quran yang tidak dilakukan oleh selainnya, oleh selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang dianjurkan di sini, hendaknya kita memahami Al-Quran sehingga kita bisa mengeluarkan ilmu yang tersimpan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini banyak ilmu yang tersembunyi. Setiap kita buka, ilmu yang kita buka ini bisa membuka ilmu setelahnya. Begitu juga tidak ada berhenti. Tidak ada nantinya. Karena itu kalau kita pahami Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, setiap saatnya pasti dia memiliki ilmu yang bertambah. Dan ilmu yang bertambah tidak sama dengan ilmu yang sebelumnya. Terus, kenapa? Al-Quran ini tersimpan di dalamnya lautan ilmu. Satu ayat, kita bisa dapatkan di dalamnya ribuan ilmu, bahkan ratusan ribu ilmu. Bahkan mungkin jutaan ilmu. Memahami sehingga kita bisa mengeluarkan semua ilmu daripada Al-Quran. Karena itu para ulama terdahulu, mereka walaupun sekolahnya itu enggak sekolah SD, SMP, SMA, apalagi universitas, tapi mereka bisa memahami ilmu yang ada seperti yang dipelajari di sekolah, mau IPA, IPS, biologi, fisika, ataupun apapun itu. Bisa mereka pahami, lihat Imam Ghazali coba. Kalau kita membaca kitabnya Ihya Ulumuddin, seakan-akan Imam Ghazali ini anak kuliahan yang bisa menjelaskan, menerangkan secara detail tentang arah kiblat atau tentang ini, itu dan lain sebagainya. Padahal ya belum ada alat secanggih sekarang. Kalau sekarang anak SD kalau arah kiblat wis iso. Mau ada aplikasi gampang, tapi ini dulu, tapi hebat. Kenapa? Dikeluarkan, mereka bisa mengeluarkan ilmu semuanya itu dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu di dalam Al-Quran ini Allah sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun tidak ditinggalkan oleh Allah. Apapun yang kita ingin ketahui, apapun yang ada di atas dunia ini, semuanya telah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Karena itu kalau kita benar-benar berpegangan dengan Al-Quran, kalau kita benar-benar berusaha memahami apa yang kita baca dari Al-Quran, ternyata Allah sama sekali, sedikit satu pun tidak meninggalkan. Ibarat orang tua itu telah mempersiapkan segalanya untuk anaknya, sampai Z enggak ada yang ditinggalkan. Ono kabel lengkap. Mulai apa? Bumat. Perabotan isinya semuanya. Mulai sutil, sendok, garpu, wajan, panci, gula, kopi, teh, dan lain-lain sebagainya. Lengkap isi dapurnya lengkap. Isi kulkasnya lengkap. Enggak hanya itu. Motor, mobil, sepeda, apapun wis ono, lengkap. Ditinggalkan oleh orang tuanya untuk anaknya lengkap. Allah juga begitu dalam ayat Al-Qur'an. Lengkap. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan ma farata fil kitabi bi syai. Aku tidak tinggalkan, katanya Allah. Di dalam Al-Qur'an sedikit pun, sekecil apapun enggak aku tinggalkan. Wanzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmat wa busyra wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan aku turunkan Al-Qur'an, katanya Allah, kepadamu tibyanan sebagai penjelas, yang memberikan penjelasan. Kemudian wa hudan, petunjuk. Tibyanan likulli syai'in, penjelas untuk segala sesuatu. Bukan untuk hal agama saja, bukan untuk hal akhirat saja, tapi dunia dan pekerjaan dijelaskan. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Kemudian wahudan, petunjuk. Warahmatan,